kiai terasa teguh wa amarase rasa tua gulewa fefuni falagu dalaya ira fa umasira hegu hizameno ebu andra o no salaka ke yotare me ira no le atage le afage la tage mana ba ondoroge ya oh Sawagalau ama, sawagalau.